Mitra bisnis, salah satu hambatan masuknya investasi ke Indonesia pada saat ini adalah kurangnya pembangunan infrastruktur di negara kita. Salah satu yang dikeluhkan para pengusaha, baik yang sudah berinvestasi di Indonesia maupun yang masih mempertimbangkannya, adalah ketersediaan listrik. Tidak tersedianya listrik itu, diklaim PLN, adalah akibat kekurangan bahan bakar. Untuk mengatasi itu, beredar wacana penggunaan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Untuk membicarakan rencana tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda, Pak, mengenai penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik alternatif? Beginilah ya, saya pikir kita ini masih banyak alternatif energi. Kita sudah masih ada gas, kita masih banyak itu banyak batu bara. Nuklir itu yang mau taruh di mana? Yang mau taruh sekarang aja diributkan, yang taruh di Muria dekat Jawa Tengah itu, di sana orang sudah ribut, nak mau terima itu. So, tidak gampang nuklir itu kalau... Apalagi kita mengenal di Indonesia ini kan kita ini paling jelek dalam maintenance. Dan kalau nuklir tuh you main-main, itu kan celaka yo. Maka itu saya bilang Badan Tenaga Atom ini kan bicaranya nuklir begitu, begini, semua itu melihat itu dari proyek dan segala macam. Yang saya pikir kita ini belum waktunya, kita tenaga uap masih ada, macam-macam bisa kita kembangkan daripada kita kembangkan nuklir dulu. So, saya ini ya, kita ini paling takut saya, kita ini selalu ceroboh dalam maintenance. Dan sekali terjadi itu seluruh Pulau Jawa itu bisa kena radioaktif semua kita ini. Jadi itu tidak gampang lah. Saya pikir sebaiknya jangan. Kalau you mau taruh nuklir itu, lu taruh satu pulau yang tidak ada manusianya gitu. Tapi Pak, beberapa kalangan khususnya yang terkait masalah itu mengungkapkan, penggunaan nuklir sebagai tenaga listrik itu relatif aman. Bagaimana menurut Anda? Badan Tenaga Atom itu kan enak aja taruh sini. Taruh aja di Serpong kalau dia mau, dia bilang hebat dan aman. Taruh di Serpong kalau you berani. Kayaknya dia kan tidak berani. Kan kita di sana ini, you tahu di negara kita ini kan semua ini gempa bumi, you lihat begitu cepat. Kan kalau terjadi gempa, kita punya nuklir tuh, you bisa bayangkan apa yang terjadi. You know? Berarti menurut Anda penggunaan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik pada saat ini atau dalam jangka pendek sangat tidak memungkinkan ya Pak? Iya, jadi saya pikir belum waktunya lah. Kita hati-hati dulu lah kalau sampai kepada situasi yang kepada nuklir itu di mana teknologinya betul-betul bisa kita andalkan dan kita manusia kita itu juga lebih disiplin dulu. Itu aja yang saya harapkan dan kita selama masih ada alternatif daripada lain-lain, jangan pikir nuklir dulu dah. Selesaikan aja lah yang sudah ada ini, you pikir nuklir. Oh kita bicara 10.000 megawatt batubara aja nggak selesai-selesai sampai sekarang hari ini. Saya nggak tahu lagi PLN itu bikinnya apa sih. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.